jam piro toh mbok? Ana apa toh? Aku kudu ngemut. Hah? Ngemut? Ngemut. Hei, jebul kaya ngene pengangguran ora nyambut gawe saben dina mung kuntrang klentreng anane mung kaya wong gendeng. Cangkem iki rasane kecut. Mbok ojo perak-perok, aku si mbok ajak patumbas keroko. Kaya ngene pengangguran ora nyambut gawe saben dina mung kluntrang-klentreng anane mung kaya wong bingung. Cepet tumbas ke rokok. Leh, apa pengen ucut? Iki parut, coba diemut. Yen pancene, kowe jalo rokok. Iki kolok, gak gendang diemplok. Yen kowe jalo rokok. Iki kolok, gak gendang diemplok.